ومن يضلله فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كلام الله عز وجل وخير الهدى هدى محمد صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار ثم أما بعد فمعاشر الإخوة رعاني ورعاكم الله والحمد لله pada pagi hari ini tepat pada tanggal 1 Syaban 1440 Hijriah atau yang bertepatan dengan 7 April 2019 Masehi, Allah Subhanahu wa taala kembali memberikan kemudahannya kepada kita untuk kita bisa melanjutkan kajian rutin kita dalam membahas karya dari Al-Imam Al-Bukhari alaihi rahmatullah di dalam Al-Adabul Mufrad. Namun sebelum kita melanjutkan apa yang telah kita bahas dari hadis-hadis al-adab, maka ingin saya sampaikan kal muqaddimah apa yang berkaitan dengan keutamaan yang ada pada Syahrul Sya'ban. Ternukil dalam sebuah hadis yang datang dalam riwayat al-Imam al-Bukhari wal-Imam Muslim alaihi marahmatullah dari hadis Aisyah radhiyallahu taala anha, dan lafaz ini merupakan lafaz dari riwayat al-Imam al-Bukhari alaihi rahmatullah ketika Aisyah radhiyallahu taala anha menyampaikan kepada Abu Salamah radhiyallahu taala anhu ardhah, lam yakun an-nabiy sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam yasumu shahran أكثر من شعبان فإنه كان يصوم شعبان كله عليه الصلاة والسلام. Kata Aisyah radhiyallahu taala anha, lam yakun an-nabiy sallallahu alaihi wasallam, tidaklah Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam yasumu syahran, beliau mengerjakan amalan puasa, akthar min Sya'ban, yang lebih banyak beliau kerjakan dibandingkan bulan Sya'ban. Fa innahu kana yasumu Sya'bana kullahu, dan adalah Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam mengerjakan puasa Sya'ban satu bulan penuh. Ini dalam riwayat Al-Imam Al-Bukhari dari hadis Aisyah radhiyallahu taala anha. Dan yang semisal ini ternukil pula dari hadis Ummu Salamah radhiyallahu ta'ala anha. Yang menjadi pertanyaan pada kita sekarang, ikhwati fillah ya ra'akumullah, apa hukumnya kita mengerjakan puasa full satu bulan di bulan Sya'ban tanpa ada yang terputus? Maka dijelaskan oleh para ulama kita, para fuqaha, bahwa hukum mengerjakan bulan mengerjakan puasa di bulan Syaban secara menyeluruh tanpa adanya hari yang kita berbuka dengannya adalah sebuah kebid'ahan, satu hal yang baru dan tidak dikenal serta tidak dikerjakan oleh Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam, terlebih mengkhususkan nisfu Syaban untuk mengerjakan amalan tersebut, mengerjakan puasa pada nisfu Syaban, pertengahan bulan Syaban. Lantas bagaimana dengan hadis Aisyah yang baru kita nukilkan? Ternyata hadis ini bersifat umum. Datang hadis yang lain yang diriwayatkan oleh Imam An-Nasa'i alaihi rahmatullah dari sahabat yang mulia Usamah ibn Zaid radhiyallahu taala anhu arda. Beliau mengatakan, "Qultu, aku pernah menanyakan kepada Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam, ya Rasulullah, wahai Rasulullah, lam araka tasumu syahran min asyhuri ma tasumu min Sya'ban." Wahai Rasulullah, aku tidak pernah melihat engkau berpuasa seperti puasa yang engkau lakukan di bulan Sya'ban ini. Artinya puasa tersebut dilakukan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam dengan intensitas yang sering. Tapi kalau setiap hari tanpa ada berbukanya sedikit pun, tidak. Karena Nabi sallallahu alaihi wasallam mengajarkan kepada kita untuk tidak kita serupai bulan Ramadan dengan bulan apapun. Jadi satu bulan full itu tidak boleh kita kerjakan untuk berpuasa kecuali di bulan Ramadan. Lam araka tasumu syahran min asyhuri ma tasumu min Sya'ban. Aku tidak pernah melihat engkau wahai Rasulullah berpuasa seperti semangatnya engkau berpuasa di bulan Sya'ban. Maka Nabi sallallahu alaihi wasallam menjawab pertanyaan dari Usamah ibn Zaid radhiyallahu taala anhu arda, "Dzalika syahrun." Ketahuilah wahai Usamah, sesungguhnya bulan Sya'ban tersebut adalah sebuah bulan, yaghfulun nasu anhu baina Rajabin wa Ramadan, adalah sebuah bulan yang banyak dilalaikan oleh manusia. Manusia banyak melalaikan untuk seorang beramal saleh, untuk seorang berpuasa, untuk seorang melakukan amalan ketaatan, khususnya pada bulan Sya'ban yang disebutkan oleh Nabi alaihi salatu wasallam baina Rajabin wa Ramadan, antara bulan Rajab dengan bulan Ramadan, yaitu bulan Sya'ban yang kita sedang berada padanya hari ini. Wa huwa syahrun, dan bulan tersebut pula turfa'u fihi al-a'mal ila rabbil alamin, amalan-amalan seorang hamba akan diangkat, amalan-amalan seorang hamba akan dinaikkan ke sisi Allah subhanahu wa ta'ala. Fa uhibbu ay yurfa'a amali wa ana sha'imun, dan aku ingin, aku suka wahai Usamah, apabila amalan-amalanku yang dibawa naik ke atas langit, yang dibawa naik ke sisi Allah subhanahu wa ta'ala dalam kondisi aku sedang berpuasa. Amalanku itu tercatat semuanya dalam kondisi Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam shaimun. Nabi alaihi salatu wasallam sedang dalam keadaan berpuasa. Ini Nabi alaihi salatu wasallam menyukai hal yang demikian. Maka khawati fillah ya ra'akumullah, dari hadis Usamah bin Zaid ini kita mendapat sebuah kesimpulan besar bahwasanya alasan kenapa Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam sering, sekali lagi sering, bukan setiap hari, sering mengerjakan puasa di bulan Sya'ban adalah karena beliau menginginkan amalan-amalan beliau yang terangkat ke atas langit dalam kondisi berpuasa. Kemudian yang kedua, beliau ingin keluar dari mayoritas manusia, yang mana mayoritas manusia pada bulan tersebut adalah orang-orang yang ghaflah, orang-orang yang lalai, jarang mau untuk mereka mengerjakan amalan-amalan ketaatan, jarang mereka mau untuk mengerjakan amalan-amalan soleh, terkhusus puasa. Apalagi sebahagian mereka memikirkan ini tinggal satu bulan kesempatan saya untuk mengkonsumsi sekian banyak makanan-makanan yang halal. Nanti bulan Ramadan saya tidak bisa bebas lagi untuk makan di siang hari atau niat-niat yang lainnya. Maka banyak yang ghaflah, banyak yang lalai untuk mengerjakan amalan puasa di bulan Sya'ban tersebut. Maka Nabi alaihi salatu wasallam ingin menghindari, beliau dan umat beliau mengajarkan kepada seluruh umatnya untuk tidak bersifat seperti mayoritas dari sifatnya manusia yang ghaflah, lalai pada bulan tersebut. Al-Imam Ibn Rajab alaihi rahmatullah menjelaskan, qila fi shaumi Sya'ban, dikatakan pada bulan Sya'ban, anna siyamahu, seorang yang berpuasa di bulan Sya'ban tersebut, katamrini ala siyami Ramadan, seakan-akan dia sedang mengerjakan sebuah latihan sebelum menghadapi puasa Ramadan. Jadi sebelum masuk ke bulan yang benar-benar wajib, maka dia berpuasa dulu di bulan Sya'ban. Karena kalau di bulan Sya'ban kan puasanya sunnah. Apabila dia tidak sanggup, apabila dia kecapean, apabila dia keletihan, kehausan, kelaparan dan yang seterusnya, silahkan bagi dia untuk berbuka. Karena seorang yang mengerjakan puasa sunnah, dia sebagai seorang malik, dia sebagai seorang raja, dia yang berkuasa. Dia mau lanjutkan puasanya silahkan, dia mau batalkan puasanya pun silahkan. Dan apabila sampai dia batalkan, tidak harus mengqadha, tidak harus dia ganti. Maka dilatih terlebih dahulu sebelum masuk perkara yang wajib. Kalau sudah masuk syahr Ramadan, ketika dia batalkan harus dia ganti, karena itu adalah satu hal yang wajib. Maka bagaimana caranya supaya terbiasa? Maka Nabi alaihi salatu wasallam memberikan sebuah solusi. Ayo di bulan Sya'ban kita berlatih terlebih dahulu. Li'alla yadkhulu fi shaumi Ramadan ala masyaqqatin wa kulfah. Agar kata Imam Ibnu Rajab, seorang yang masuk ke bulan Ramadan tidak merasa berat, tidak merasa sulit. Puasa itu tidak dijadikan sebagai satu beban, satu hal yang membebankan pada dirinya, beban yang berat, yang sulit untuk dia kerjakan. Bal yakunu qad tamarrana 'ala shiyami wa'tadahu. Bahkan dia telah menjadi seorang muslim, seorang yang berpuasa di bulan Sya'ban dan telah terlatih. Begitu pula dia menjadi seorang yang terbiasa, sudah biasa mengerjakan puasa. Jadi masuk Ramadan ya sudah santai-santai saja, walhamdulillah. Sudah dilatih pada bulan Sya'ban, sudah terbiasa untuk melakukan ibadah tersebut pada bulan Sya'ban. Wa wajada bi siyami qablahu halawatas siyami wa ladzatihi. Dan seorang yang mengerjakan puasa di bulan Sya'ban, hakikatnya dia akan mendapatkan manisnya amalan tersebut. Manisnya amalan puasa tadi di bulan Sya'ban, dan bagaimana seorang bisa merasakan lezatnya keimanan, karena dia sedang berusaha untuk melatih dirinya menjadi seorang yang mengerjakan amalan-amalan wajib dengan kesempurnaan dari sisi Allah Subhanahu wa taala. Fayadkhula fihi ayo atau fayadkhula fi siyami Ramadan biquwwatin wa nasyat. Maka tujuannya agar dia nanti masuk ke bulan Ramadan yang satu bulan ke depan biidznillahi taala kita akan masuk ke dalamnya, biquwwatin wa nasyat, dengan penuh semangat. Sudah biasa untuk dia mengerjakan puasa, sudah biasa untuk dia tidak makan siang, sudah biasa untuk dia kelaparan, sudah biasa untuk dia kehausan, dan yang seterusnya dari amalan-amalan yang akan atau efek-efek yang akan dia rasakan ketika dia mengerjakan puasa Sya'ban tersebut. Maka kesimpulan ya khawati filah ya ra'akumullah, apabila ada seorang yang ingin mengerjakan puasa di bulan Sya'ban, ketahuilah bahwasanya bulan tersebut adalah bulan yang penuh dengan kemuliaan, dan Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam telah mencontohkan untuk mengerjakan puasa di bulan Sya'ban dengan satu hal yang at-tadawum, satu hal yang sering dikerjakan. Tapi sekali lagi yang harus diingat, tidak dikerjakan setiap hari, karena kalau setiap hari dikerjakan berarti kita menyamakan, menyeratakan antara Sya'ban dengan Ramadan. Ramadan tidak boleh kita setarakan dengan bulan apapun. Dan sebenarnya yang dijelaskan oleh mayoritas para ulama, jumhur para imam as-salaf secara khusus, ibadah yang Allah Subhanahu wa taala persilahkan untuk hambanya melakukan di bulan Sya'ban bukan hanya puasa. Bahkan ibadah-ibadah lain, amalan-amalan ketaatan lainnya pun dianjurkan untuk dikerjakan di bulan Sya'ban. Jadi jangan fokus hanya puasa-puasa-puasa saja. Puasa Sya'ban, puasa Sya'ban, hanya puasa saja. Ada amalan lain yang memang juga dianjurkan oleh syariat ini untuk kita menyibukkan diri kita dengan hal tersebut di bulan Sya'ban ini. Di antaranya adalah sebuah ucapan yang tersebut dari Salamah ibnu Kuhail radhiyallahu taala anhu arda atau alaihi rahmatullah. Salamah ibnu Kuhail mengatakan, kana yuqal, dahulu dikatakan, syahru Sya'ban syahrul qurra, bulan Sya'ban ini adalah bulannya para qari'ul Qur'an. Artinya amalan lain yang juga dianjurkan, yang juga senantiasa dikerjakan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam dan para sahabat beliau ketika masuk bulan Sya'ban adalah sering berinteraksi dengan Al-Qur'anul Karim. Jadi jangan hanya fokus dengan nisfu Sya'ban, pertengahan Syaban berpuasa, qiyam nisfu Syaban, sholat malam di pertengahan nisfu Syaban, yang lainnya ditinggalkan. La, ini satu kebiasaan yang keliru, mengkhususkan pertengahan bulan Syaban untuk berpuasa, untuk qiyamul lail dan yang seterusnya. Tapi kerjakan puasa-puasa di awal-awal bulan Syaban, pertengahan-pertengahannya, begitu pula akhirnya. Asalkan jangan sampai mendekati satu hari, dua hari sebelum Ramadan, kita juga mengerjakan puasa. Karena itu adalah satu hal yang terlarang. Berdasarkan hadis Nabi SAW, la tuqaddimu, janganlah kalian dahului Ramadan biyaumin au biyaumaini. Janganlah kalian dahului berpuasa dengan satu hari atau dua hari sebelum Ramadan. Jadi khususnya pada tanggal 30 Syaban atau nanti 29 Syaban, kita dilarang oleh Nabi SAW untuk mengerjakan puasa. Awal-awal ini pertengahan, maka dipersilahkan untuk mengerjakan puasa. Dan amalan lain pun jangan lupa, ikhwati fillah yarakumullah, yaitu sering-sering kita berinteraksi dengan Al-Quranul Karim, yang itu merupakan kebiasaan para immatus salaf, diantaranya apa yang telah ternukil dari Al-Imam Salamah Ibn Kuhail alaihi rahmatullah. Ikhwati fillah yarakumullah, kita lanjutkan pembahasan kita pada hadis-hadis al-adabul mufrad, yang mana walhamdulillah pada pertemuan yang terakhir kita telah menyelesaikan sebuah bab yang dituliskan oleh Al-Imam Al-Bukhari alaihi rahmatullah, babu adabil walidi wa birrihi liwaladihi. Bab yang berkaitan dengan adabnya seorang ayah, adabnya orang tua kepada putranya, dan bentuk kebaikan-kebaikan yang diberikan kedua orang tua kepada sang putra atau sang putri. Dan telah kita jelaskan yang berkaitan dengan hal ini adalah hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, ittaqullaha wa'dilu fi auladikum, bertakwalah kalian para orang tua kepada Allah Subhanahu wa taala dan bersikap adillah di antara anak-anak kalian. Jangan dibeda-bedakan antara yang satu dengan yang lainnya. Dan telah kita jelaskan pula bagaimana hadis Anas bin Malik radhiyallahu taala anhu arda, ketika beliau mendapatkan teguran dari Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam mencium salah satu dari anaknya dan tidak mencium anak yang lainnya. Ditegur oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam dengan mengatakan, ala addalta bainahuma, kenapa engkau tidak berlaku adil di antara kedua anakmu tersebut wahai Anas. Pada pertemuan hari ini insyaallah taala kita akan masuk kepada bab yang baru yang dijelaskan oleh Imam Al-Bukhari alaihi rahmatullah, babu man la yarham la yurham. Bab yang berkaitan dengan siapa yang tidak memiliki sikap rahmah, siapa yang tidak merahmati orang lain, la yurham, dia hakikatnya tidak akan pula dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Ar-rahmah, sikap yang telah kita ketahui yang ada di sisi Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Dan sikap rahmah ini telah kita bahas pada pertemuan-pertemuan yang lalu, bagaimana hal ini sangat diperhatikan oleh Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Dan rahmah beliau tidak khusus kepada anak-anak yang masih kecil, bahkan kepada orang-orang tua, atau lebih dari itu kepada selain manusia, dari kalangan unta, dari kalangan hewan-hewan yang ada di bumi Allah Subhanahu wa taala. Allah Subhanahu wa taala ini, maka Nabi sallallahu alaihi wasallam pun tetap memiliki sikap rahmah kepada mereka, dan beberapa contohnya telah kita sebutkan pada pertemuan-pertemuan yang telah lalu. Maka hadis ini, hadis-hadis yang akan datang ini menunjukkan kepada kita bahwa salah satu cara agar kita bisa mendapatkan rahmah dari sisi Allah Subhanahu wa taala adalah dengan kita merahmati makhluk-makhluk yang ada di muka bumi ini. InsyaAllah ta'ala akan datang penjelasannya secara rinci bi'idnillahi ta'ala. Berkata Imam Bukhari alaihi rahmatullah bisanadihi, an Abi Sa'id al-Khudri radhiyallahu ta'ala anhu ardah, anin Nabi sallallahu alaihi wasallam qal, dari sahabat yang mulia Abu Sa'id al-Khudri, bahwa beliau meriwayatkan dari Nabi alaihi salatu wassalam pernah bersabda, man la yarham la yurham, barang siapa yang tidak rahmah kepada pihak lain, kepada orang lain, kepada makhluk Allah Subhanahu wa taala yang lainnya, la yurham, sungguh dia tidak akan mendapatkan rahmah dari sisi Allah Subhanahu wa taala. Hadis yang kedua, an Jarir ibn Abdullah qala qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dari sahabat yang mulia Jarir ibn Abdullah radhiyallahu taala anhu arda, bahwasanya Nabi alaihi salatu wasallam pernah bersabda, la yarhamallahu man la yarhamun nasa, Allah subhanahu wa ta'ala sesungguhnya tidak akan merahmati seseorang yang tidak merahmati manusia yang lainnya. Jadi kunci rahmah yang akan kita dapatkan dari sisi Allah subhanahu wa ta'ala adalah apabila kita merahmati manusia, orang lain yang berada di sekitar kita. Masuk kepadanya pembahasan anak-anak, istri, kerabat-kerabat dekat, orang tua, dan yang semisalnya dari orang-orang yang berada di sekitar kita. Hadis yang berikutnya berkata Imam Al-Bukhari alaihi rahmatullah bisanadihi an Jarir ibn Abdullah, dari Jarir ibn Abdullah radhiyallahu ta'ala anhu ardah, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, adalah Nabi alaihi salatu wasallam yang pernah bersabda, man la yarhamun nasa la yarhamahullah, barang siapa yang tidak merahmati manusia, dia sifatnya kaku kepada manusia, suka membentak manusia, suka mencaci maki manusia, suka mengejek-ngejek manusia dan yang seterusnya, la yarhamahullah, Allah subhanahu wa ta'ala sungguh tidak akan memberikan rahmah padanya. Allah azza wa jal tidak akan memberikan kasih sayangnya kepada orang yang modelnya demikian. Ikhwati fillah ya ra'akumullah, tiga hadis ini menunjukkan beberapa faedah penting yang bisa kita petik. Di antaranya adalah bagaimana Nabi SAW dalam tiga hadis ini sangat mengaitkan dengan erat antara rahmah yang dimiliki oleh seorang hamba kepada orang lain, kepada makhluk lainnya di sisi Allah, di sisi muka bumi ini yang telah diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala di sisi mereka, dengan rahmahnya kepada Allah Subhanahu wa taala. Artinya rahmat kepada Allah Subhanahu wa taala ini bisa diberikan kepada siapapun. Dan yang harus kita ketahui bahwasanya rahmatnya Allah Subhanahu wa taala itu terbagi menjadi dua. Ada rahmatun khassah, ada rahmatun ammah. Yang pertama kita bahas dari rahmatun ammah dulu. Rahmah yang sifatnya umum. Rahmah yang sifatnya umum yang Allah Subhanahu wa taala akan memberikan rahmah ini kepada jami' makhluqatihi, semuanya. Manusia semuanya, mau dia muslim, mau dia kafir. Diberikan rahmah dari sisi Allah Subhanahu wa taala. Makhluk-makhluknya semuanya, pepohonan, semut, hewan-hewan ternak, kucing atau yang semisalnya, semuanya makhluk Allah Subhanahu wa taala, pepohonan, pegunungan, semuanya tanpa terkecuali. Ini masuk kepada rahmah jenis yang pertama, rahmatun ammah. Rahmah yang sikapnya menyeluruh, yang Allah Subhanahu wa taala akan berikan kepada semua makhluk-makhluk Allah Subhanahu wa taala tanpa terkecuali. Sekufur-kufurnya Abu Jahal, sekufur-kufurnya Abu Lahab mendapatkan rahmah dari sisi Allah Subhanahu wa taala. Bukankah mereka adalah orang-orang yang bisa bernafas? Bukankah mereka adalah orang-orang yang bisa hidup di muka bumi Allah Subhanahu wa taala? Rabbul Alamin, Allah Subhanahu wa taala Rabb semesta alam. Kalau Allah tidak memberikan rahmahnya kepada orang-orang kafir, maka orang-orang kafir tidak akan mendapatkan kenikmatan dari sisi Allah Subhanahu wa taala. Ini masuk kepada rahmah jenis yang pertama tadi, rahmatun ammatun, rahmah yang sifatnya umum kepada siapapun dari makhluk-makhluk Allah Subhanahu wa taala. Dan ini berkaitan erat dengan rezeki, kehidupan yang manusia itu sebelumnya tidak ada, kemudian diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Begitu pula rezeki yang Allah Subhanahu wa taala berikan tidak khusus kepada manusia, tidak khusus kepada muslim ataukah kafir, bahkan diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada semua makhluknya, pepohonan, tumbuh-tumbuhan, hewan sekalipun, kucing, anjing yang memiliki najis, babi pun yang diharamkan oleh Allah Subhanahu wa taala, diberikan rezeki dari sisi Allah Subhanahu wa taala. Semuanya Allah Subhanahu wa taala yang memberikan rezeki kepada mereka. Innallaha huwar razzaq, Allah Subhanahu wa taala adalah zat yang maha memberikan rezeki kepada semua makhluk-makhluknya. Dan ini memang dipelajari oleh sebahagian pihak yang mencoba untuk melihat kebesaran Allah Subhanahu wa taala, sampai mereka meneliti apa makannya semut itu, hewan yang paling kecil yang ada di muka bumi Allah Subhanahu wa taala yang nampak, belum lagi bakteri-bakterinya, itu semua makhluk Allah Subhanahu wa taala. Ternyata mereka juga mengkonsumsi apa-apa yang ada di muka bumi ini, semuanya rizki dari Allah Subhanahu wa taala. Dan akhirnya ketika mereka melakukan penelitian tersebut, mereka mendapati bahwasanya Allah Subhanahu wa taala adalah zat yang maha besar yang mengatur semua kehidupan ini dengan pengaturan yang sempurna, tanpa ada kekurangan sedikit pun dari aturan Allah Subhanahu wa taala. Maka ini jenis yang pertama, rahmatun ammah. Siapapun hamba-hamba atau makhluk-makhluk yang ada di muka bumi ini pasti akan mendapatkan bahagian dari kasih sayang Allah subhanahu wa ta'ala. Adapun rahmat yang kedua, rahmatun khasah, rahmah yang khusus. Allah subhanahu wa ta'ala memberikan kepada mereka kaum mukminin, kepada mereka orang-orang yang sibuk dengan ketaatan pada Allah subhanahu wa ta'ala. Orang-orang kafir tidak diberikan, munafikin tidak diberikan. Maka ini khusus bagi orang-orang yang beriman kepada Allah subhanahu wa ta'ala, khusus bagi makhluk-makhluk Allah yang sibuk dengan ketaatan. Makhluk Allah subhanahu wa ta'ala yang sibuk dengan ketaatan siapa? Para malaikat Allah azza wa jal. Mereka mendapatkan. Syaitan mendapatkan rahmat khasah? Tidak. Karena syaitan adalah makhluk yang sibuk dengan kemaksiatan, kemurkaan, kedurhakaan kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Jadi makhluk yang Allah subhanahu wa ta'ala yang tidak kasat mata, yang diberikan rahmat khasah ini adalah para malaikatnya. Begitu pula ahlu ta'atihi. Allah subhanahu wa ta'ala memberikan rahmat khususnya, rahmatun khasah, kepada hamba-hamba Allah subhanahu wa ta'ala yang beriman. Yang kafir tidak diberikan rahmat tersebut. Dan ini sesuai dengan apa yang telah disebutkan oleh Allah subhanahu wa ta'ala di dalam firman yang mulia, wa kana bil mu'minina rahima. Dan Allah subhanahu wa ta'ala adalah zat yang maha rahmah. Allah akan memberikan kasih sayang khususnya, rahmah khasah, kepada mereka orang-orang yang beriman. Apa di antara rahmah tersebut? Rahmah ketika Allah subhanahu wa ta'ala menurunkan ni'matul iman, ni'matul amal salih, ni'matul hidayah, ni'matul islam. Ini karunia demi karunia, kenikmatan demi kenikmatan, yang mungkin sebahagian orang tidak merasakannya, bahkan tidak sadar itu adalah nikmat besar dari Allah subhanahu wa ta'ala. Padahal dia Islam, padahal dia beriman, padahal dia telah mendapatkan hidayah, tapi dia tidak merasa itu adalah kenikmatan dari Allah subhanahu wa ta'ala. Itu adalah bentuk rahmah dari Allah azza wa jalla kepada dirinya. Karena memang mayoritas manusia ini adalah orang-orang yang kufur kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Wa qalilun min ibadiyas syakur, kata Allah azza wa jalla. Sedikit hambaku itu yang bersyukur. Mayoritasnya kufur kepada Allah. Dia beriman, na'am, tapi dia serasa tidak ada rahmah kepada Allah pada dirinya. Tidak merasakan hal tersebut. Bahkan yang dia rasakan, kenapa Allah ini memberikan cobaan demi cobaan, ujian demi ujian, malapetaka demi malapetaka, bencana demi bencana. Terus mengeluh. Seakan-akan apa yang dia lihat dari karunia tersebut tidak pernah datang dari sisi Allah subhanahu wa ta'ala. Hanya bencana demi bencana, kesulitan demi kesulitan. Enggak ada kemudahan. Ini hamba yang kufur. Padahal kalau dia mau jujur, ketika dia telah mengikrarkan asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadar rasulullah, itu nikmat besar dari Allah subhanahu wa ta'ala. Kenapa? Nikmat tersebut tidak Allah berikan kepada Abu Jahal. Bahkan paman Nabi SAW yang Nabi SAW sangat mencintai beliau, Abu Talib, tidak diberikan nikmat hidayah, nikmat asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadar rasulullah kepada Abu Talib, yang dicintai oleh Nabi SAW dengan kecintaan yang sangat. Bagaimana seorang muslim bisa kufur dengan nikmat tersebut? Ini bukan nikmat, ini hal yang biasa. Ini keturunan ayah dan ibu saya, ini keturunan nenek moyang saya. Lingkungan saya sudah Indonesia, lingkungan Islami. Jadi ini bukan kenikmatan. Na'udzubillah minadzalali wal hawa. Hati-hati. Kita harus merasakan dan meyakini nikmat syahadat, nikmatul hidayah, nikmatul Islam, ini nikmat yang besar yang Allah Subhanahu wa taala telah berikan kepada kita. Yang Allah haramkan pada orang-orang kafir. Kita belum tentu dicintai oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kalau kita mencintai Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam, kita berharap beliau mencintai kita agar kecintaan kita kepada Nabi alaihi salatu wasallam tidak bertepuk sebelah tangan. Kalau kita mencintai Allah subhanahu wa taala pun demikian. Kita berharap Allah azza wa jalla pun mencintai kita agar kecintaan kita kepada Allah tidak bertepuk sebelah tangan. Tapi siapa yang menjamin kita telah dicintai oleh Allah? Siapa yang menjamin kita telah dicintai oleh Nabi alaihi salatu wasallam? Belum ada yang bisa menjamin. Di sisi lain, Abu Talib telah nyata, wakil dari sejarah-sejarah yang ada, sekian banyak hadis sahihah menjelaskan bahwa Nabi sallallahu alaihi wasallam begitu mencintai Abu Talib. Dicintai oleh An-Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Akan tetapi kecintaan tersebut tidak bisa mengantarkan hidayah, tidak bisa membuka pintu hidayah di sisi Abu Talib. Walaupun Abu Jahal adalah paman Nabi SAW pula, tapi berbeda. Abu Jahal tidak dicintai oleh Nabi karena dia adalah orang yang paling benci dengan Nabi SAW, sehingga Nabi wajar ketika membenci paman yang satu itu, Abu Jahal. Tapi Abu Thalib dicintai oleh Nabi. Kenapa? Kemana-mana dilindungi oleh Abu Thalib. Bangsa Quraisy yang ingin membuat makar, membunuh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, Abu Thalib yang berada di barisan terdepan melindungi Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Bagaimana tidak mencintai sang paman Abu Thalib? Tapi bersamaan dengan itu kita harus meyakini firman Allah Subhanahu Wa Taala kepada Nabi kita Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam, innaka la tahdi man ahbabta, wahai Muhammad alaihi salatu wassalam, innaka la tahdi, sungguh engkau tidak bisa memberikan hidayah, man ahbabta, kepada orang-orang yang engkau cintai. Mungkin di sana ada orang yang tidak engkau cintai wahai Muhammad, tapi mereka mendapatkan hidayah. Maka ikhwati fillah ya ra'akumullah, ketika kita telah mendapatkan hidayah al-Islam, itu bentuk rahmah dari sisi Allah Subhanahu wa taala kepada kita. Sadar. Ayo kita sadari, ini nikmat besar, belum lagi nikmatul iman setelahnya. Kita beriman kepada Allah Subhanahu wa taala dengan arkanul iman yang 6. Kita beriman kepada Ar-Rasul, kita beriman kepada Al-Quran, kita beriman kepada hari akhir, kita beriman kepada malaikat. Allah Subhanahu wa taala, yang keimanan-keimanan ini tidak Allah berikan kepada, sekali lagi, Abu Thalib, orang yang dicintai oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kenapa kita tidak merasa ini adalah nikmat yang besar? Kenapa kita tidak merasa kita telah dipilih oleh Allah Subhanahu wa taala dengan karunia-karunia tersebut? Kita terlalu minder. Kita terlalu menyangka bahwa kita ini adalah orang yang jauh dari rahmat Allah Subhanahu wa taala, orang yang dibenci oleh Allah Subhanahu wa taala, orang yang berlumur dengan dosa, orang yang berlumur dengan kemaksiatan. Di satu sisi benar kita orang yang berlumur dengan dosa dan kemaksiatan, tapi ketahuilah rahmah Allah kepada kita begitu besar. Nikmat dan karunia Allah Subhanahu wa taala kepada kita begitu besar, tidak ada yang harus kita lakukan setelah kita menyadari nikmat-nikmat yang besar tersebut, kecuali kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Kalau tidak bersyukur, kufur berarti, wal'iyadzu billah. Kalau sudah kufur, apa bedanya kita dengan mayoritas manusia yang tidak menyadari itu adalah nikmat-nikmat besar dari sisi Allah Subhanahu wa taala. Ini nikmatul Islam, nikmatul iman. Belum lagi nikmatus sunnah. Ketika kita telah dikenalkan oleh Allah Subhanahu kita Muhammad alaihi salatu wassalam, diberikan, ditanamkan dalam jiwa-jiwa kita kecintaan yang penuh kepada sunnah-sunnah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ini bentuk rahmah dari Allah Subhanahu wa taala. Berapa banyak di sana kaum muslimin yang membenci, kaum muslimin yang menghinakan, kaum muslimin yang menjadikan sunnah Nabi sebagai bahan-bahan olokan, dan Allah Subhanahu wa taala sekali lagi menyelamatkan kita dari jenis-jenis orang yang seperti itu. Allah Subhanahu wa taala memberikan kita hidayah. Allah Subhanahu wa taala rahmah sayang kepada kita, sehingga Allah memberikan nikmatus sunnah kepada diri kita. Mau dari mana lagi kita mengkufuri nikmat Allah Subhanahu wa taala begitu besar, banyak sekali. Kalau mau dihitung, tidak bisa kita hitung nikmat-nikmat Allah yang Allah berikan kepada kita. Maka inilah rahmatun khassah, rahmah yang khusus Allah berikan kepada mereka, orang-orang yang beriman, orang-orang yang percaya kepada Allah Subhanahu wa taala, beriman pula, percaya pula kepada nabinya Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam, dan tidak diberikan sekali lagi kepada orang-orang kafir dan yang dibenci oleh Allah Subhanahu wa taala. Ikhwati fillah yarakumullah, diaskan oleh Syekh Zaid ibn Muhammad Al-Madkhali alaihi rahmatullah, setelah beliau menyebutkan dua pembagian rahmah ini, ada rahmatun ammah, ada rahmatun khassah. Kata beliau, fal mu'minul muti'u, seorang mukmin yang senantiasa taat kepada Allah, jama'a Allahu azza wa jalla lahu, Allah Subhanahu wa taala mengumpulkan pada diri seorang mukmin tersebut, bainar rahmatil ammah war rahmatil khassah. Pada seorang mukmin, dia mendapatkan dua jenis rahmah ini. Rahmatun ammah dia dapatkan, rahmatun khassah pun dia dapatkan. Rahmatun ammah ketika Allah Subhanahu wa taala yang telah kita jelaskan tadi memberikan serahmahnya kepada seluruh manusia, kepada seluruh makhluk, bahkan tidak terkecuali masuk kepadanya mukminin. Dan rahmatun khassah diberikan lagi kepada mukminin yang diharamkan oleh Allah kepada mereka, orang-orang yang kufur kepada Allah Subhanahu wa taala. Sehingga al-mukminun mendapatkan dua jenis rahmah sekaligus. Tambah besar lagi karunia Allah kepada kita. Sulit untuk kita mengkufuri nikmat yang Allah Subhanahu wa taala berikan pada kita. Wa ghairul muti'i infaradat fihi rahmatul ammah bi rizqihi wa sihhatihi wa amnihi wa istiqrarihi wa ghairi dzalik. Adapun orang-orang yang tidak beriman, orang-orang kafir, maka Allah subhanahu wa ta'ala, atau bahasa sekarang non-muslim, itu kata Syekh Zaid ibn Muhammad al-Madkhali alaihi rahmatullah, mereka hanya mendapatkan rahmatun ammah. Mereka hanya mendapatkan rahmah yang bersifat umum dari sisi Allah subhanahu wa ta'ala. Ketika mereka diberikan rezeki oleh Allah, ketika mereka dikaruniai kesehatan oleh Allah, ketika mereka mendapatkan rasa aman dari Allah, ketika mereka mendapatkan kesempatan hidup di muka bumi ini dari sisi Allah subhanahu wa ta'ala. Padahal kafir, tidak menyembah Allah azza wa jal. Maka dari sini khawati fillah ya ra'akumullah menunjukkan kepada kita maha benarnya Allah subhanahu wa ta'ala yang menyatakan bahwa tidak butuhnya Allah subhanahu wa ta'ala kepada hamba-hambanya. Ibadah-ibadah hamba, ibadah-ibadah kita yang membutuhkan hal tersebut adalah kita, bukan Allah subhanahu wa ta'ala. Allah itu zat yang maha kaya, maha sempurna dari apa yang kita kerjakan, dari amalan-amalan soleh. Anggap saja seluruh manusia tanpa terkecuali kufur semua kepada Allah, tidak beriman semua kepada Allah, tidak mengerjakan sholat kepada Allah, Allah subhanahu wa ta'ala tidak akan turun kemuliaannya. Zatnya Allah subhanahu wa ta'ala yang maha sempurna, yang maha memberi rezeki, yang maha tersebut, tidak akan hilang dari Allah subhanahu wa ta'ala. Bahkan kalaupun tidak ada makhluk di muka bumi ini, Allah subhanahu wa ta'ala tetap menjadi zat yang maha memberikan rezeki kepada semua yang ada di muka bumi ini. Walaupun tidak ada makhlukat, tidak ada manusia, Allah tetap berada pada sifat ar-razzaq. Karena Allah subhanahu wa ta'ala memiliki sifat ar-razzaq bukan untuk hanya memberi rezeki kepada kita. Itu menunjukkan sifat kesempurnaan yang dimiliki oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Sehingga ikhwati fillah ya ra'akumullah, apa yang kita kerjakan dari amalan ketaatan, amalan ibadah, bukan untuk Allah subhanahu wa ta'ala, untuk kita. Maka Allah subhanahu wa ta'ala tidak sakit hati dengan hamba-hambanya yang kafir, yang tidak pernah melakukan amalan ketaatan satu kali pun kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Yang aslinya Allah subhanahu wa ta'ala memberikan rezeki kepada dia, tapi karena dia tidak pernah beribadah, Allah cabut rezekinya. Tidak demikian. Allah subhanahu wa ta'ala zat yang maha rahmah, zat yang maha memiliki kasih sayang, bahkan kepada orang-orang kafir sekalipun, walaupun mereka tidak pernah beriman, tidak pernah melakukan amalan ketaatan kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Kemudian kata beliau, walidha, oleh karena itu nadaban nabiyyu sallallahu alaihi wasallam ila takhalluq bi khuluqir rahmah. Oleh karenanya Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam memberikan hath, memberikan an-nadab, memberikan anjuran, saran kepada kita semua. Kita ini umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang harusnya mengikuti saran beliau, yang harusnya mengikuti wejangan beliau alaihi salatu wasallam. Maka beliau memberikan sebuah anjuran, sebuah saran untuk apa? Ila takhalluq bi khuluqir rahmah, agar kita semua berakhlak, bersifat dengan sifatur rahmah. Sebagaimana Allah subhanahu wa ta'ala telah memberikan rahmahnya kepada kita. Bahkan terkumpul pada kita dua rahmah, rahmatun ammah dan rahmatun khasah. Rahmah yang sikapnya umum, sifatnya umum dan sifatnya khusus, terkumpul pada kita. Maka janganlah kita menjadi hamba-hamba Allah subhanahu wa ta'ala yang tidak memiliki sikap rahmah. Sifat rahmah ini juga dituntut, disarankan oleh Nabi alaihi salatu wasalam agar kita bersifat dengannya. Maka beliau memberikan sedikit contoh, fal kabiru yarhamus saghira, ketika seorang yang lebih dewasa menyayangi yang kecil, wal ghaniyu yarhamul faqira, seorang kaya merahmati orang-orang yang berada di sekelilingnya yang dalam keadaan fakir, wal alimu yarhamul jahila bita'limihi wa sabri alaihi, begitu pula seorang yang alim merahmati orang-orang yang jahil, merahmati murid-muridnya, mad'u-mad'unya dengan cara terus mengajarkan kepada mereka ajaran-ajaran Islam, terus bersabar di atas pengajaran tersebut. Karena modelnya mad'u, modelnya matbu', modelnya murid-murid itu bermacam-macam. Mungkin ada seorang yang membuat sakit hati gurunya, membuat sakit hati syekhnya, tapi sabar di atas sifat tersebut yang dimiliki oleh beberapa murid tadi. Maka kata beliau, sifat-sifat yang demikian, sifat rahmah ini harus kita berikan kepada orang-orang yang berada di sekitar kita. Wa hakadha yabdulul insanu rahmata bihasabil hajati ilaiha. Oleh karenanya, seorang manusia harus memiliki sikap rahmah ini kepada orang-orang lain yang berada di sekitarnya sesuai dengan hajat, sesuai dengan kebutuhan yang dia miliki. Kemudian kata beliau mengingatkan kepada kita tentang wasiat dan nasihat dari beliau, Syekh Zaid ibn Muhammad al-Madkhali. Fala yakunu faddan ghalidan, wala jabbaran anidan, wala syattaman linnasi wasabban lahum. Dan janganlah dia menjadi seorang yang faddan ghalidan, kaku, suka marah-marah, temperamental, kaku, keras, tidak bisa menerima saran dan masukan dari orang lain. Jangan menjadi orang yang demikian. Ingat, Allah subhanahu wa ta'ala sudah rahmah kepada kita. Tinggal kita yang harus rahmah kepada hamba-hamba Allah subhanahu wa ta'ala, manusia-manusia yang lainnya, agar apa? Tujuannya satu, agar kita terus mendapatkan rahmah dari Allah subhanahu wa ta'ala. Berdasarkan hadis tadi, la yarham man la yarham la yurham. Kalau kita tidak bersikap rahmah pada orang lain, kita tidak akan dirahmati oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Maka satu-satunya jalan agar kita melanggengkan rahmah dari sisi Allah subhanahu wa ta'ala kepada kita, kita terus berada di atas keimanan, kita terus berada di atas keislaman, kita terus berada di atas sunnah, kita terus berada di atas ketaatan dan rahmah-rahmah Allah yang lainnya, kita memberikan rahmah kita pada orang lain. Itu menjaga kenikmatan kita, menjaga apa yang telah Allah subhanahu wa ta'ala berikan dari karunia-karunia rahmah tersebut. Tapi kalau kita menjadi orang yang keras, kaku, khawatir, kita tidak akan mendapatkan rahmah lagi dari Allah subhanahu wa ta'ala. Yang hari ini beriman bisa jadi besok kafir, wal'iyadzu billah. Yang hari ini muslim bisa jadi besok non-muslim, wal'iyadzu billah. Mudah bagi Allah subhanahu wa ta'ala, apalagi di zaman yang penuh dengan fitnah seperti ini. Zaman yang penuh dengan fitnah yang luar biasa disifati oleh Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam, badiru bil a'mali fitanan. Wahai kaum muslimin, wahai umat Nabi sallallahu alaihi wasallam, ayo bersegera melakukan amalan-amalan saleh, amalan-amalan ketaatan, kerjakan terus. Satu ketaatan, dua ketaatan, tiga ketaatan, jangan dihitung-hitung. Kalau kaitan dengan ketaatan kepada Allah subhanahu wa ta'ala, lakukan. Badiru bil a'mal. Kenapa? Fitanan, khawatir fitnah akan menimpa kalian. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, badiru bil amali fitanan, kakita'il laylil mudhlim, yusbihur rajulu mu'minan wa yumsi kafira. Fitnah itu terus datang seperti potongan malam, tambah malam tambah gelap, tambah zaman tambah ngeri fitnah yang ada, tambah deras arus fitnah yang mengalir di tengah-tengah kita. Bahkan sampai kepada satu saat kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, pagi hari seorang mukmin masih beriman, masih bersyahadat, asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadar rasulullah, wa yumsi kafira, dalam kondisi sore harinya dia sudah kafir. Kebalikannya, wa yumsi mu'minan, sore hari dia masih beriman, masih mengucapkan kalimat syahadah, asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadar rasulullah. Istirahat dia, tidur dia, yusbihu kafira, pagi harinya dia bangun dalam keadaan kafir, tidak beriman kepada Allah, tidak beriman kepada Rasul sallallahu alaihi wasallam. Bisa, sangat bisa. Apa yang mustahil dalam perkara dunia ini? Apa yang tidak bisa Allah subhanahu wa ta'ala kerjakan? Ketika Allah subhanahu wa ta'ala ingin mencabut keimanan itu, sangat cepat sekali. Oleh karenanya, agar langgeng nikmat tersebut, rahmah tersebut pada diri kita, ayo benahi diri kita. Jangan, kata beliau, kita menjadi faddan ghalidan, seorang yang keras, seorang yang kaku, wala jabbaran anidan, seorang yang suka membantah orang lain, seakan-akan tidak ada kebaikan pada orang lain tersebut. Apa yang datang kepada kita, kita bantah. Apa yang datang kepada nasihat kepada kita, kita rendahkan, kita hinakan. Seakan-akan orang tersebut tidak pernah memberikan kebaikannya kepada kita. Hati-hati. Hakikat dari al-kibr, hakikat dari kesombongan yang sangat dibenci oleh Allah, yang sangat dibenci oleh Nabi SAW adalah dua hal. Seperti yang kita ketahui bersama, batarul haq wa ghamtun nas. Ketika dia menolak kebenaran dan ketika dia meremehkan manusia, ini hakikat dari al-kibr. Ketika ada orang yang menasihati dia, kemudian al-haq yang dibawa, nasihat kebaikan, ad-dinun nasiha, ad-dinun nasiha, ad-dinun nasiha, diberikan nasihat kepadanya, tapi dia tolak mentah-mentah. Dia hinakan al-haq tersebut. Hadis-hadis Nabi dia tolak begitu saja, tanpa mau dia pelajari terlebih dahulu, tanpa mau dia mengucapkan jazakallah khair, terima kasih, engkau telah menasihati diriku, tanpa mau melakukan hal tersebut, congkak di atas kebenaran. Kebenaran yang ada di hadapannya, dia congkak, sombong dia dari itu semua. Maka, kata Nabi SAW yang berkaitan dengan hal tersebut, la yadkhulul jannata man kana fi qalbihi mithqala dzarratin min kibr. Tidak akan masuk ke dalam syurga Allah Subhanahu wa ta'ala siapa yang di dalam hatinya terdapat mithqala dzarrah, sedikit saja sebesar biji sawi dari kesombongan. Ini batarul haq, dia menolak kebenaran. Dan jenis kesombongan yang lainnya adalah ghamtun nas, dia remehkan manusia. Dan biasanya dua hal ini saling berkaitan. Kalau dia sudah menolak kebenaran, pasti dia akan meremehkan, menghinakan orang yang membawa kebenaran tersebut. Ini berbeda dengan sikap rahmah yang harus dimiliki oleh seorang muslim. Seorang muslim yang memiliki sikap rahmah harusnya ketika nasihat masuk kepada dia, dia merunduk kepada nasihat tersebut. Dia menerima al-haq tersebut, dia menerima kebenaran tadi. Jangan malah dia angkat, dia busungkan dadanya di hadapan kebenaran tersebut. Khawatir dia menjadi seorang yang jabbar, dia menjadi seorang yang anid, orang yang suka membantah kebenaran yang disampaikan kepada dirinya. Wala syattaman linnas, dan jangan menjadi orang yang suka mencela. Jaga lisan-lisan kita, ikhwati fillahi ra'akumullah. Jangan suka mencela. Mencela orang lain adalah satu hal yang berkaitan dengan kemunafikan, bahkan kefasikan. Wal'iyadzu billah. Nabi SAW dalam sebuah hadis yang sahih mengatakan, sibabul muslim fusukun. Mensibab, mencela seorang muslim itu adalah perbuatan kefasikan. Bahkan ini merupakan ciri khusus yang dimiliki oleh mereka, orang-orang munafikin. Ketika mereka berada di hadapan Nabi SAW, Masya Allah, Tabarakallah, mereka seakan-akan orang yang paling beriman di dunia ini. Di hadapan Nabi SAW, tapi keluar dari Nabi SAW, bergabung bersama orang-orang munafikin yang lainnya, sudah lisan mereka habis dicela kaum muslimin. Habis diejek-ejek kaum muslimin, diolok-olok, direndahkan. Enggak ada kredibilitas yang ada di sisi kaum mukminin. Bahkan nabinya pun sallallahu alaihi wasallam dihinakan oleh mereka. Sifat khusus yang ada dimiliki oleh kaum munafikin, yaitu syabban wa syattaman linnas. Dia suka mencela dan mencaci maki manusia yang berada di sekitarnya. Ini berlawanan dengan sikap rahmah. Kalau sikap rahmah, kita harus bertutur kata dengan lemah lembut. Kalau kita misalkan harus membantah kebatilan, misalkan harus membantah yang namanya kebid'ahan, kesesatan, tiru apa yang telah dilakukan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Karena tidak ada yang keluar dari lisan Nabi alaihi salatu wasallam in huwa illa wahyu yuha, wahyu dari Allah Subhanahu wa taala. Maka bantahlah kebid'ahan, kesesatan, kesyirikan tersebut dengan penuh adab. Jangan sampai kebid'ahan yang ada di hadapan kita, kesesatan, kesyirikan yang ada di hadapan kita sampai mengeluarkan kita dari sikap rahmah. Sampai mengeluarkan kita dari sikap kasih sayang, lemah lembut, terlalu berlebihan. Jangan. Halakal mutanatti'un, kata Nabi SAW, 3 kali beliau ulangi. Sungguh celaka, akan binasa mereka orang-orang yang berlebih-lebihan. Tempatkan pada porsinya. Kata para ulama, likulli maqamin maqalun, walikulli maidanin rijalun. Setiap perkataan bisa ditempatkan pada posisinya masing-masing. Dan setiap perkara bisa juga diselesaikan oleh ahlinya masing-masing. Ini kaidah umum di sisi para ulama. Sehingga ketika kita harus melakukan bantahan kepada ahlul bid'ah wal ahwa, bantahan kepada kesyirikan, apa yang telah Allah Subhanahu wa taala tuturkan di dalam ayat-ayat Allah, firmankan di dalam Al-Qur'anul Karim, semuanya berisi bantahan tentang munafikin. Berisi bantahan dengan atau kepada orang-orang yang melakukan kesyirikan, al-musyrikin, al-munafikin, al-musyrikin, semuanya dibantah oleh Allah Subhanahu wa taala. Tapi apakah bantahan Allah Azza wa Jalla tersebut mencabut sikap rahmah dari Allah? Mencabut sifat kasih sayang dari Allah? La wa alfu kalla, sekali-kali tidak. Jelas Allah Subhanahu wa taala zat yang tetap Maha Rahmah, walaupun Al-Qur'anul Karim isinya sekian banyak bantahan. Maka harus ditempatkan pada posisinya masing-masing. Membantah ahlul bid'ah wa dhalal sesuai dengan apa yang ada dari kesesatan mereka. Kalau sudah ada pribadinya yang salah, dia ketahuan sebagai seorang yang khianat misalkan, dia ketahuan sebagai seorang yang selingkuh, serong, dan yang misalnya dari urusan pribadinya, jangan kita soroti urusan pribadinya. Kita membantah dengan bantahan-bantahan ilmiah. Yang kita bantah adalah apa yang ada di sisi mereka dari kebatilan-kebatilan, kesesatan-kesesatan, al-murji'ah, al-qadariyah, dan yang seterusnya dari kalangan al-khawarij sekalipun. Yang kita bantah pemikiran mereka. Adapun kemaksiatan yang dia kerjakan, dia pernah demikian-demikian dengan istri orang lain, dia pernah. Ini bukan bab kita, bukan pembahasan kita dalam permasalahan ini. Ini sudah berlebih-lebihan. Bahkan sampai mungkin seorang yang muslim, muslim luar biasa, mukmin, diketahui dia sebagai seorang muslim, diketahui dia sebagai seorang mukmin, mengerjakan puasa. Pemerintah kita, penguasa kita, tapi karena sifat ghulu, berlebih-lebihan yang ada di sisi sebagian pihak yang membantah penguasa dan menjelek-jelekkan penguasa, disifati penguasa tersebut dengan taghut. Taghut ini luar biasa loh. Syaitan ini lebih besar lagi. So, syaitan yang paling besar, bosnya syaitan itu taghut. Maka ketika kita mensifati seorang muslim dengan taghut, apalagi mensifati seorang muslim sebagai dajjal misalkan, ini keluar dari adab, keluar dari sikap rahmah yang dia miliki. Dia muslim, bagaimana bisa dibilang dajjal? Dia muslim, bagaimana bisa dibilang taghut? Pemerintah itu semuanya, aparat-aparat kepolisian, TNI, jazakumullahu khairan, ketika mereka melaksanakan tugas-tugas negara itu, mereka melaksanakan ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang seperti ini dihukumi sebagai taghut, kata mereka. Yang halal darahnya. Luar biasa, kemana sholat-sholat mereka yang mereka kerjakan lima waktu? Kemana qiraatul Qur'an? Bahkan sebagian mereka ada yang hafidhul Qur'an. Kemana ini semua? Karena kebencian seorang menutup buta. Menutup kedua matanya. Kedua matanya yang melihat menjadi buta. Tidak bisa melihat keadilan yang ada di hadapannya. Maka ikhwati fillah ya ra'akumullah, kalau kita sudah melakukan apa yang dilakukan oleh Nabi SAW untuk rahmah kepada orang lain, bahkan kepada ahlul bid'ah wal ahwa, yang hakikatnya mungkin secara kasat mata kita melakukan bantahan dengan bantahan yang keras, itu hakikatnya adalah rahmah kepada mereka, agar mereka meninggalkan kebid'ahan-kebid'ahan yang mereka lakukan, kebid'ahan-kebid'ahan yang mereka yakini. Itu rahmah untuk mereka. Oleh karenanya Al-Imam Ibn Taymiyah, Syekhul Islam Ibn Taymiyah alaihi rahmatullah, menjelaskan seperti apa yang telah saya jelaskan pada majelis-majelis yang lalu, arhamun nasi bil khalqi, ahlus sunnah adalah arhamun nas, manusia yang paling rahmah kepada makhluk-makhluk Allah Subhanahu wa taala. Ahlus sunnah walaupun mereka membantah ahlul bid'ah wad dalal, mereka adalah makhluk Allah yang paling rahmah, hamba Allah yang paling memiliki sifat kasih sayang. Kenapa? Mereka tidak tega melihat muslimin yang lainnya terjatuh di dalam kebid'ahan, terjatuh di dalam kesesatan, terjatuh di dalam kesyirikan dan kemaksiatan-kemaksiatan yang lainnya. Ikhwati fillah ya ra'akumullah, sehingga ketika kita ingin menjaga, melanggengkan nikmat ini dari sisi Allah Subhanahu wa taala, nikmatul iman, nikmatul Islam, nikmatul hidayah, nikmatus sunnah, nikmatul ilm, nikmatut talabil ilm, nikmat-nikmat yang Allah Subhanahu wa taala berikan dari rahmahnya Allah kepada kita, ayo kita rahmati orang lain. Rahmati orang lain. Bahkan bukan hanya kepada orang lain seperti yang kita sebutkan, kepada hewan-hewan yang ada di kanan dan kiri kita, rahmah juga, apalagi putra-putri kita, darah daging kita sendiri. Kemudian disebutkan oleh beliau, mu'ridan anhum muhtaqiran lahum wa sakhiran minhum. Jangan kita menjadi orang-orang yang meremehkan manusia, kemudian menjadikan mereka sebagai bahan ejekan kita, bahan olokan kita, kita gunjing mereka di hadapan orang lain, kita sebutkan kekurangan-kekurangan si fulan, si alan, karena kita benci mereka. Jangan, ini khawatir rahmah yang datang dari Allah Subhanahu wa taala yang ada pada kita langsung diangkat oleh Allah Subhanahu wa taala tanpa kita terasa. Seakan-akan dulu kita senang untuk melaksanakan qiyamul lail, tapi karena kita merupakan orang yang waliyadu billah sering menggunjing, sering berghibah, sering-sering melakukan sifat yang kasar dan kaku kepada orang lain, kok seakan-akan qiyamul lail ini sulit untuk kita kerjakan. Padahal dulu sering salat witir, tidak pernah ditinggalkan, sering puasa sunnah Senin Kamis, sering puasa sunnah ayyamul bid, 3 hari di setiap bulannya. Tapi ketika lisan-lisan kita tidak terjaga, bahkan mungkin dulu kita merasakan nikmat talabil ilm mungkin di kota Nabi sallallahu alaihi wasallam, tapi ternyata dengan banyaknya kemaksiatan, lisan kita yang tidak bisa dijaga, kasar lisan kita kepada orang lain, tidak rahmah kepada orang lain, bahkan waliyadu billah ayah dan ibunya dicaci maki, dibentak-bentak, itu bisa menghilangkan rahmah yang Allah Subhanahu wa taala berikan kepada dirinya. Tidak terasa ternyata dia tidak diberikan lagi nikmat ar-rahah, nikmat kenyamanan dalam beramal soleh, tidak lagi diberikan kemudahan untuk mengerjakan qiyamul lail, tidak lagi diberi kemudahan untuk mengerjakan nikmatut talab di kota Nabi alaihi salatu wasallam misalkan. Diharamkan dari sekian banyak rahmah-rahmah dari sisi Allah Subhanahu wa taala wal iyad billah. Ikhwati fillah yarakumullah, sebuah contoh yang dinukilkan dalam riwayat al-Imam al-Bukhari wal Imam Muslim alaihi marahmatullah dari sahabat Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu ardhah, yang mana sikap rahmah ini atau sifat kasih sayang ini bisa menjadi alasan terbesar ketika dia mendapatkan rahmah pula dari Allah Subhanahu wa taala. Seorang zaniyah, seorang wanita penzina, ya insyaallah taala kisahnya ma'ruf, telah kita ketahui bersama. Seorang wanita penzina yang disebutkan dalam lafaz Nabi sallallahu alaihi wasallam, bainama kalbun yutifu birakiyatin qad kana yaktuluhu al'atashu idza ra'athu baghiyun min baghaya bani Israil fanaza'at muqaha. Seorang wanita penzina dari kalangan Bani Israil melihat seekor anjing yang berada di bibir sumur. Dia menjilat-jilat bibir sumur tersebut. Enggak ada airnya, semen, batu. Dia jilat-jilat. Kenapa? Karena anjing tersebut mengalami kehausan. Ra'at baghiyun. Wanita penzina tadi melihat apa yang dilakukan oleh anjing tadi. Dia menjilat-jilat batu bibir sumur untuk mendapatkan air, tapi tidak ada airnya. Ketika kemudian apa yang dilakukan oleh penzina tadi? Fanaza'at muqaha. Yang dilakukan oleh wanita penzina tadi mendekati sumur yang dijilat-jilat oleh seekor anjing tersebut, kemudian dia melepaskan sepatunya. Fastaqat lahu bihi. Kemudian dia ambil air di dalam sumur tersebut dengan ditadah di sepatu wanita penzina tersebut. Fasaqathu iyyahu. Kemudian diberikan air tersebut kepada anjing kecil tadi. Maka anjing tersebut minum air yang ada di dalam sepatu sang wanita penzina. Apa faedah atau apa hasil yang Allah Subhanahu wa taala berikan, ajr, balasan, pahala yang Allah Subhanahu wa taala berikan kepada wanita tersebut? Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, faghufirolaha. Ini wanita penzina. Ghufirolaha, diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Dosa besar, kabirah min kabairidz dzunub. Tapi ketika dia memiliki sifat rahmah, kasih sayang kepada hamba Allah Subhanahu atau makhluk Allah Azza wa Jalla, afwan, kepada makhluk Allah Azza wa Jalla seekor anjing tersebut, maka dengan sifat rahmahnya dia, kasih sayangnya dia kepada seekor anjing tersebut, dosa zinanya diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Sebaliknya, sebuah kisah yang menutup majelis pada kesempatan kali ini. Seorang wanita yang diazab mendapatkan neraka wal'iyadzu billah di sisi Allah Subhanahu wa taala. Kenapa? Karena dia telah kasar, kaku, tidak memiliki sifat kasih sayang, tidak memiliki sifat rahmah kepada hewan, seekor kucing. Disebutkan dalam sebuah hadis yang datang dari sahabat Abdullah bin Umar yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari wal Imam Muslim alaihi marahmatullah. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Udzibat imra'atun fi hirrah." Ada seorang wanita yang akan diazab oleh Allah Subhanahu wa taala nanti disebabkan karena seekor kucing. Ini kita bayangkan ikhwati fillah ya ra'akumullah, baru rahmah yang diberikan kepada seekor anjing. Sikap tidak rahmah yang diberikan kepada seekor kucing, tidak rahmah kepada seekor kucing itu bisa menjadikan seorang masuk ke dalam an-nar. Sikap rahmah kepada seekor anjing bisa memasukkan seorang wanita penzina ke dalam syurga Allah Subhanahu wa taala, ke dalam al-jannah. Maka bagaimana apabila rahmah itu kita berikan kepada kedua orang tua kita? Rahmah itu kita berikan kepada putra-putri kita. Sikap rahmah itu kita berikan kepada orang-orang yang berada di sekeliling kita, kepada fuqara al-masakin. Dan sebaliknya pula, bagaimana apabila sikap tidak rahmah, kakunya kita, kerasnya kita, lisan kita ini tajam kepada saudara-saudara kita, sesama muslimin, terlebih saudara-saudara kita sesama salafiyin. Tajam lisan kita, kita jelek-jelekkan terus dia, kita gunjing terus dia, kita gibahi terus dia. Apa yang kira-kira dosa yang Allah Subhanahu wa taala akan berikan kepada dia? Ini lihat bagaimana hadis Ibnu Umar menjelaskan kepada kita, seorang wanita karena dia bersikap tidak rahmah kepada seekor kucing, udzibat, dia akan diazab oleh Allah Subhanahu wa taala di dalam an-nar wa iyadzu billah. Sajanatha hatta matat, karena seorang wanita tadi mengurung seekor kucing sampai kucing tersebut mati kelaparan. Fadakhalat fiha an-nar, maka wanita tersebut akan Allah Subhanahu wa taala masukkan ke dalam an-nar. La hiya at'amata wala saqatha, karena ketika wanita tersebut mengurung sang kucing, mengurung seekor kucing di kandangnya, tidak diberikan makan, tidak pula diberikan minum oleh seorang wanita tadi. Idh habasatha, ketika dikurung, tidak diberikan makan, tidak diberikan minum. Wala hiya tarakatha ta'kulu min khasyasil ard, tidak pula dibiarkan oleh sang pemilik kucing, sang majikan, dilepas dari kandangnya, dilepas dari kurungannya, ayo kamu cari makanan sendiri. Khasyasyal ard, dari apa yang ada di bumi Allah Subhanahu wa taala, daun kering, tulang ikan dan yang seterusnya, tidak dibiarkan, dikurung terus. Tidak diberikan makan, tidak diberikan minum sampai matat, sampai mati seekor kucing tersebut. Apa balasannya? Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, dakhalat fiha an-nar. Dia dimasukkan ke dalam an-nar oleh Allah wal iyad billah karena sikap tidak rahmahnya, tidak ada kasih sayangnya kepada kucing tersebut. Maka benarlah hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, man la yarham la yurham, la yarhamullahu man la yarhamun nas, man la yarhamun nasa la yarhamahullah. Siapa yang tidak merahmati manusia, maka dia tidak akan mendapatkan rahmah dari sisi Allah Subhanahu wa taala. Maka bertakwalah kita semua ikhwati fillah ya rakumullah kepada Allah Azza wa Jal, agar kita memiliki sikap rahmah ini, dan itu menjadi sebab kita masuk ke dalam syurga Allah Subhanahu wa taala dengan izinnya jalla jalaluh. Wallahu a'lam bishawab. Ini insyaallah taala yang bisa kita bahas pada pembahasan siang hari ini. Ya insyaallah taala pada pertemuan yang berikutnya kita masuk kepada hadis yang terakhir dari bab ini, yaitu hadis yang berasal dari sahabat yang mulia Aisyah radhiyallahu taala anha, sahabiah yang mulia Aisyah radhiyallahu taala anha, ketika menjelaskan keadaan Nabi sallallahu alaihi wasallam yang sangat memiliki sikap rahmah kepada para sahabat beliau, walaupun kepada bangsa Arabi, orang-orang pedalaman dari bangsa Arab. Wallahu alam bisawab, akan kita jelaskan pada pertemuan yang berikutnya. Ada satu pertanyaan yang kita bisa baca menutup majelis kali ini. Afwan, Anda mau bertanya tanggal berapa kita harus berpuasa di bulan Syaban? Bebas. Mau tanggal 1 Syaban hari ini berpuasa silahkan. Mau berpuasa di tanggal 2 Syaban besok di hari Senin silahkan. Tidak ada batasan. Yang penting puasa Syaban seperti apa yang telah saya sebutkan tadi di mukaddimah, dilakukan puasa Syaban tujuannya adalah tamrinan, untuk latihan kita menghadapi puasa Ramadan yang insyaallah taala akan kita masuki pada 30 hari ke depan biiznillah taala, atau 29 hari ke depan. Maka tidak ada batasan kapan seorang akan mengerjakan puasa Syaban, dipersilahkan di bulan ini. Tapi yang perlu ditanbih, perlu diperingatkan adalah tidak boleh mengkhususkan 15 Syaban, 16 Syaban, nisfu Syaban untuk berpuasa, karena itu menyelisihi apa yang telah ada di sisi Rasul sallallahu alaihi wasallam. Yang mungkin sebelumnya tidak pernah puasa Senin Kemis, ayo sekarang ini kesempatannya. Yang mungkin sebelumnya belum pernah puasa Daud, ayo silahkan, kalau memang mampu ini kesempatannya. Kalau yang sebelumnya tidak pernah melaksanakan Ayyamul Bidh, berpuasa di pertengahan bulan 13, 14, 15 Syaban, silahkan berpuasa. Maka itu adalah amalan-amalan yang insyaallah taala akan mendatangkan keridhaan dari Allah Subhanahu wa taala selama dikerjakan dengan penuh keikhlasan, dan kita mencontoh apa yang ada di sisi Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan telah ternukil hadis Aisyah, hadis Ummu Salamah radhiyallahu taala anhuma, ketika menukilkan bagaimana Nabi alaihi salatu wasallam berpuasa di bulan Syaban tersebut. Wallahu taala alam bisawab, wa sallallahu wasallam wa barak ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wasallam, wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin. تفضلوا يا رعاكم الله.